anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith an Anas ibn Malik radhiyallahu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala' qala Allahumma inni a'udzu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith مره واحده مره ثانيه عن انس بن مالك رضي الله عنه عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث طيب sekarang kita mempelajari babun dukhulil khala'i wal istit. Perhatikan sini, ketika ada ucapan bab dukhulil khala' wal istitabah, bisa ada babun dukhulul khala. Kalau kita kasih babun ya pakai tanwin dhammah, maka di sininya dukhulul khala. Tapi kalau seandainya kita di sini kasih babu ya babu, maka dia di sini ini jar, ini majrur. Paham? Berarti kalau ini jar, ini majrur, maka harokatnya apa? Babu duhu li. Itu bedanya. Jadi dua-duanya bisa. Babun duhulul khala'i wal istitabah. Ya. Kenapa babun? Ini berarti bab titik dua, yaitu masuk WC dan membersihkan kotoran. Ya. Tetapi kalau seandainya kita pakai babu dukhulil khala, bab tentang, nah itu. Bab tentang masuk WC dan membersihkan kotoran. Paham ini para ikhwah? Ya, coba kita baca sama-sama. Pakai tanwin dulu, dhammatain. Babun dukhulul khala'i wal istitabah. Babun dukhulul khala'i wal istitabah. Atau babu dukhulil khala'i wal istitabah. Babu dukhulil khala'i wal istitabah. Nah, fahimtum? Fahimtum al-farq? Idza wada'na dhammatain fayakunu huna dhamma babun dukhulul khala, walakin idza wada'na dhammatan wahidah fayakunu jarun wa majrur fayujar huna mansub babu dukhulil khala'i. Kalau andainya dua dhamma, maka berarti babun dukhulul khala'i. Kalau seandainya babu dukhulil khala'i. Paham, Tom? Baik. Sekarang, apa yang dimaksud dengan al-khala'? Al-khala' artinya adalah tempat kosong. Tempat kosong. Al-khala' artinya adalah tempat yang kosong. dan berarti bab tempat masuk tempat kosong. Kenapa tempat kosong akhirnya dijadikan sebagai nama untuk buang air besar atau bahasa kita WC. Al-khala bahasa Indonesianya adalah WC. Asal artinya adalah tempat kosong. Karena dahulu tidak ada WC. Dahulu tidak ada WC seperti kamar seperti ini. Dahulu seseorang pergi ke sungai, ke bar, ke ke dataran luas, ya, ke tempat padang pasir, kemudian kira-kira tidak dilihat lagi oleh orang, maka dia buang air besar di situ. Nah, saya beri contoh ini, misalkan ini masjid, kemudian di belakang kita itu padang pasir belakang, maka dia jalan jauh sampai kira-kira orang nggak lihat. Nah, ketika sudah orang nggak lihat, baru dia buang air besar di situ. Itu dulu namanya al-khala. Kalau kita sekarang bahasa modernnya adalah WC. Nah, makanya bab masuk WC. Paham tum? Al-istitabah, dukhulil khala'i wal istitabah. Al-istitabah ma'nahu izalatul kharij minas sabilain. Izalatul kharij minas sabilain. Maknanya secara bahasa adalah izalat al-khariji minas sabilain. Yang artinya menghilangkan sesuatu yang keluar dari dua lubang. Lubang, dua lubang di sini maksudnya qabul dan dubur. Yaitu kemaluan dan dubur. Menghilangkan sesuatu yang keluar. Kalau keluar dari lubang depan, maka bisa berupa kencing, bisa berupa mani, bisa berupa madhi. Kalau lubang dari belakang dubur, maka yaitu berupa kotoran. Nah, al-istitabah artinya adalah menghilangkan sesuatu yang keluar dari dua lubang. Bil ahjar au ghairihi, bil ma'i wal ahjari au ghairihi, baik dengan air atau dengan batu atau selain keduanya. Ya, jadi membersihkan sesuatu yang keluar dari dua lubang, baik dengan air, dengan batu atau dengan selain keduanya. Ya, ini namanya istitabah. Makanya bab ini berbicara tentang adab-adab masuk ke dalam WC, kemudian bagaimana tata cara beristinja. Membasuh kotoran. Membasuh kencing, membasuh buang air besar. Paham tum? Taib. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Di sini Rasulullah SAW bersabda, An Anas ibn Malikin. Cara membacanya bagaimana? Anas ibni Malikin. Qulu sawiyan. An Anas ibni Malikin. An Anas ibni Malikin. An Anas ibni Malikin. An Anas ibni Malikin. Jadi disambung, ya. Anas ibni dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, umur beliau ketika menjadi pembantu 10 tahun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, umur beliau kira-kira 20-an tahun. Ya. Sebesar-besar antum ini sekarang. Artinya dari mulai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mulai beliau menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, umur beliau 10 tahun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat setelahnya pada 11 Hijriah, berarti 10 tahun. Maka sekitar 20-an tahun. Ya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup, Anas bin Malik radhiyallahu anhu seumur-umur kita ini. Paham tum? Nah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah berarti sigharus sahabah. Kalau sahabat yang masih muda itu namanya sigharus sahabah. Sigar itu dari kata-kata apa? Sagir. Sagir artinya apa? Kecil. Sigharus sahabah, sahabat yang masih muda. Nah, itu dia. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah salah satu dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Salah satu dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kenapa demikian? Karena beliau menjadi pembantu Rasulullah selama 10 tahun. Kemudian karena beliau man yatakallam hadha? Kuma. Bangun berdua. Lima tatakallaman. Intabiha idza darasaka ahadun intabiha. Jika ada pengajar, maka hormati, beradablah. Nanti kalau kalian berdua ngajar, ada murid yang tidak memperhatikan, maka akan menyakiti hatinya. Madza qultu anifan? Apa yang saya ucapkan tadi? 3 poin tentang Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kenapa? Hadza huwa sabab limadha yajibu an yantabihu al-thullab. Ini sebabnya kenapa para santri harus memperhatikan. Mungkin mendengar sekilas, tapi setelah itu tidak bisa. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfi. Yang artinya Allah tidak akan menjadikan untuk seseorang dalam satu tubuh, dalam satu rongga tubuh, 2 hati. Enggak mungkin. In istata'tum in aradtum an tatakallamu fa fil kharij. Jika kalian ingin berbicara, tidak mau mendengar pelajaran, maka di luar. Ya, hatta tatamakkanu minal kalam wal muhadatsah. Sampai benar-benar bisa ngobrol. Ngobrol semantaf mungkin. Walakin idza hadartum huna fa'alaikum al-intibah wal istima'. Tapi kalau seandainya ingin hadir di sini, maka hendaknya memperhatikan, benar-benar mendengarkan. Fahim tuma? Ahibati hafizakumullah ta'ala, Anas bin Malik radhiyallahu an. Di sini beliau adalah sahabat Nabi dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun dan saat masih muda. Nah, ini menjadi pelajaran bagi para santri sekalian. Masih muda waktunya untuk menghafal. Menghafal Al-Qur'an, menghafal hadis-hadis Rasul. Karena kalau sudah tua, tingkat kekuatan menghafal susah. Karena banyak yang difikirkan. Memikirkan istri, memikirkan anak, memikirkan biaya, nafkah, dan semisal. Maka gunakan waktunya sebaik-baiknya untuk di masa muda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Hakim, "Ightanim khamsan qabla khams." Gunakan sebaik-baiknya 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Al-awwal min hadhihi al-khamsa, al-ula min hadhihi al-khamsa hiya shababaka qabla haram. Yang paling pertama dari 5 ini adalah masa mudamu sebelum masa tua. Maka saya berpesan, nanti kalau bulan Ramadan liburan, yang kata Al-Ustaz Al-Fadhil Yayat, sekitar setengah bulan Ramadan liburan, maka gunakan waktunya. Ya, jangan seperti anak-anak yang bukan santri. Ramadan tidak berpuasa. Ramadan terlalu banyak main game Mobile Legend. Ramadan terlalu banyak megang handphone. Ramadan main TikTok. Haram, main TikTok haram. Kenapa haram? Karena ada perempuan. Karena ada musik. Ya. Santri diharamkan untuk main TikTok, berdosa. Kenapa lebih diharamkan? Karena kita adalah penimba ilmu agama. Maka gunakan waktunya sebaik-baiknya. Saat-saat sekarang ini. Dari mulai kelas 10, 11, kemudian 13. Tidak terasa 3 tahun nanti habis waktunya. Saya dulu waktu kuliah di Universitas Al-Madinah, tahun keempat baru merasakan. Ini tahun terakhir di kota Madinah. Tahun terakhir menyetor hafalan Al-Quran. Tahun terakhir ikut majlis ilmu. Tahun terakhir, semuanya tahun terakhir. Dan tidak akan pernah bisa kembali. Waktu yang sudah lewat tidak akan pernah bisa kembali. Gunakan waktunya sebaik-baiknya. Karena waktu tidak akan pernah bisa kembali. Tidak akan pernah bisa kembali kita walau dengan bayar apapun. Misalkan kita mempunyai emas dan perak sebesar selangit dan dunia. Selangit, sebumi. Maka tidak akan pernah bisa kita bayar waktu tersebut. Intabihu jayidan anil waktu. Perhatikan baik-baik tentang waktu. Ya. Nah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika masuk ke khala sebagaimana yang sudah saya ceritakan tadi, al-khala tidak seperti sekarang. WC ada pintunya, ada ruangannya. Khala tadi apa yang saya maksud? Tempat kosong. Ya. Maka kata-kata masuk di sini maksudnya adalah apabila dia masuk ke tempat kosong meskipun itu tidak ada pintunya. Ya, masuk ke tempat kosong maksudnya masuk ke tempat yang sudah tidak ada manusia bisa melihatnya. Ya, manusia tidak bisa melihatnya. Maka beliau berdoa, "Allahumma, Allahumma." Ini adalah asalnya ya Allah. Allahumma asalnya adalah ya Allah. Ya wahai panggilan. Allah ismul lafzul jalalah. Ism min asma'il husna. Nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah ya, ya-nya dipindah ke depan. Yaitu menjadi diganti dengan mim. Allahumma. Begitu ceritanya. Ya-nya dipindah ke depan, diganti dengan mim. Menjadi Allahumma. Jadi kalau orang mengucapkan Allahumma, maka itu sama dengan dia sedang mengucapkan ya Allah. Paham? Catat itu baik-baik. Kalau ada orang mengucapkan Allahumma, maka itu sama dengan orang mengucapkan ya Allah. Ijlisa. Ya, ahibati hafizakumullah taala. Dan asalnya begini, ya Allah. Kemudian ya-nya dipindah ke depan, ya, kemudian digantikan dengan mim, menjadi Allahumma. Nah, kemudian di sini ada pelajaran faedah. Perhatikan baik-baik. Doa-doa di dalam Al-Qur'an sering kita dapati diawali dengan kata-kata Rabbana. Nah, man yastati an yaqra'a du'aan minal Qur'an. Fi awalihi Rabbana. Siapa yang bisa baca doa dari Al-Qur'an di awalnya ada kata Rabbana. Irfa' yadai. Irfa' yad. Naam. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ah, man akhar? Naam. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Naam, man akhar? Naam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Man akhar? Naam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina. Naam, man akhar? Kathir, kathir. Banyak doa di dalam Al-Qur'an fi awwalihi Rabbana. Naam. Ad-du'a lil walidain fi surat Ibrahim. Man hafiza Al-Qur'an ila surat Ibrahim? Anta hafizta? Naam. Man hafiza Al-Qur'an ila surat Ibrahim? Siapa yang hafal Al-Qur'an sampai surat Ibrahim? Hah? Man? Man hafiza Al-Qur'an? Hunaka du'a Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Hadza du'a lil walidain. Ini doa untuk orang tua. Yang kita kenal selama ini kan Rabbana ighfirli wa liwalidayya warhamhum kama rabbawna shighara. Ada di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 41. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin yawma yaqumul hisab. Naam. Nah, apabila di dalam Al-Qur'an doa-doanya diawali selalu dengan Rabbi, Rabbana, Rabbi, Rabbana, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Rabbi, Rabbi. Tapi kalau doanya berasal dari hadis Rasul, ya, diawali dengan Allahumma. Itu faedah. Doa-doa dalam Al-Qur'an selalu diawali dengan Rabbana. Doa-doa dalam hadis selalu diawali dengan Allahumma. Allahumma inni as'aluka ilman wa rizqan wa amalan. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyana allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'al mauta rahatan li min kulli syarr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakka. Diawali semuanya dengan apa? Allahumma. Dan saya berpesan, ya. Ihfazu al-ad'iyah al-an fi waqti shababikum. Sekarang tugasnya banyak-banyak menghafal. Sekarang masih muda, masih tidak banyak pikiran, pacar belum punya. Ya, dan tidak boleh pacaran. Hah? Ya, banyak-banyak menghafal. Saya dulu sekelas-sekelas antum, kelas 1 SMA, kelas 2 SMA, banyak menghafal doa-doa. Kan ada tuh doa Hisnul Muslim. Nanti kalau pulang ke rumah liburan, minta dibelikan doa-doa, buku doa-doa yang sahih berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Itu sangat bermanfaat. Ini saya hafalnya ketika saya masih duduk SMP atau SMA. Sampai sekarang masih hafal. Sekarang dihafal banyak-banyak. Ya, karena nanti kalau sudah kuliah, susah menghafal. Banyak tugas, banyak godaan, dan semisalnya. Nah, sekarang apa rahasianya? Kenapa di dalam Al-Quran disebutkan Rabbana, kalau ingin berdoa, di dalam hadis disebutkan Allahumma? Maka jawabannya adalah, karena Al-Quran adalah firman Allah. Firman Allah yang mulia, maka memakai kata Rabbana. Karena Al-Quran adalah firman Allah yang mulia, maka doanya memakai kata Rabbana. Sedangkan kalau hadis, kan hadis Rasul, maka dia hamba yang menghambakan diri, maka memakai Allahumma. Kalau hadis, doa dari hadis kan Rasulullah hamba, maka Allahumma bentuk penghambaan. Itu maksudnya. Allahumma bentuk penghambaan. Ya, jadi antum tulis, kenapa di dalam Al-Quran pakai Rabbana? Karena Rabbana adalah menunjukkan firman Allah yang mulia. Allah yang berfirman. Allah yang Rabb. Tetapi kenapa doa dalam hadis Allahumma? Karena, apa tadi? Nabi Muhammad SAW adalah hamba. Maka Allahumma menunjukkan kepada penghambaan diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Kemudian ahibati hafizakumullah, lihat di sini, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza, kana, lihat bahasa Arabnya kana idza, ya begitu ya, coba kita baca sama-sama, iqra'u ba'di, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kana idza dakhala al-khala'a qala, lihat di sini ada kana idza. Setiap ini kaidah, catat. Kana, kalau ada kata kana maka yufidu yufidul istimrar. Wattiqrar. Memberikan faedah terus menerus dan diulang-ulang. Artinya kalau masuk WC selalu membaca, senantiasa membaca. Ya, apabila ada huruf kana ini selalu menunjukkan istimrar dan tikrar. Istimrar artinya apa? Terus menerus. Istamir, istamir. Antum kan sering mengatakan istamir. Terus. Tikrar artinya apa? Ulang-ulang. Karir, karir. Ulang, ulang, ulang. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW jika masuk WC senantiasa, nah terjemahannya begitu, senantiasa selalu membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Faedah itu jangan lupa. Kana yufidul istimrar wa tikrar. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan ini. Kalau masuk WC senantiasa baca doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya. Taib, ahibati hafizakumullah taala. Idza dakhala. Kata idza, nah ini faedah lagi. Idza ini yufidu asy-syuru'. Memberikan faedah, memberikan faedah mau melaksanakan. Ya, seperti misalkan fa idza qara'tu, bagaimana ayatnya? Fa idza qara'tumul qur'ana fasta'id billah. Jika kamu ingin membaca. Nah, ini menunjukkan yufidu syuru'. Syuru' artinya memberikan faedah mau mengerjakan. Setiap kali kata idza itu menunjukkan kepada mau mengerjakan. Paham ya? Paham tum? Uktubu al-fa'idah. Tulis faedahnya. Ya. Ini tadi menunjukkan kepada apa? Selalu dan diulang. Ini menunjukkan kepada apa? Mau melaksanakan. Pokoknya kalau ada idza itu menunjukkan kepada mau melaksanakan. Ya, syuru' dalam bahasa Arabnya. Syuru'. Ya, mau melaksanakan. Artinya gini, jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau masuk WC selalu mengucapkan, ya. Jika mau masuk WC selalu mengucapkan. Nah, lihat kata-kata idza menunjukkan kepada syuru', yaitu mau melaksanakan. Taib, jika idza dakhalal khala, dakhala masuk. Al-khala makan liqadha'il hajah. Al-khala artinya adalah makan, tempat untuk buang hajat. Kalau di zaman sekarang begitu. Bukan padang luas lagi, bukan tempat kosong lagi. Tapi semua tempat yang disediakan untuk buang hajat, baik itu buang air kecil, buang air besar, maka itu disebut dengan apa? Al-khala. Ya, itu disebut dengan al-khala. Ini ahibati hafizakumullah taala. Baik itu di kamar mandi, baik itu di sungai, baik itu di padang pasir, ya, itu namanya al-khala. Baik ada pintunya, tidak ada pintunya, itu namanya al-khala. Baik. Beliau mengucapkan doa, Allahumma inni a'udzubika. Allahumma apa tadi? Kita katakan asalnya apa? Ya Allah. Nah, lihat di sini, ya. asalnya ya Allah. Allahumma asalnya adalah ya Allah. Ya diganti dengan mim. Ya di sini adalah harfu nida. Huruf untuk memanggil, nida itu memanggil. Ya. Nah, ketika ya diganti dengan mim berarti mim pun disebut harfun nida. Mim pun disebut dengan harfu nida. Jadi ketika ya diganti dengan mim, maka mim juga disebut dengan harfu nida, huruf untuk memanggil. Ya, huruf untuk memanggil. Dan doa secara umum itu kan dua, doa itu memanggil dan meminta. Itu namanya doa, memanggil dan meminta. Itu namanya doa. Ya. Kemudian inni a'udzubika. A'udzu, aku berlindung. A'udzu diambil dari kata-kata a'adza ya'udzu. A'afan. A'adza ya'udzu. A'udzu fi'ilnya apa? A'udzu fi'il madhinya apa? A'adza. Ya, perhatikan fi'il madhinya a'adza. Ya'udzu. Aza ya'udzu. Allahumma inni a'udzu bika. Apa itu aza ya'udzu? Apa artinya? Talabul auz. Ya. Talabul auz. Apa itu auz? Perlindungan, bukan pertolongan. Perlindungan. Kalau pertolongan apa? Talabul aun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu pertolongan. Nasta'in. Aun. Ini a'udz. Seperti kita misalkan baca surat Al-Falaq dan An-Nas. Qul a'udzu bi rabbil falaq. A'udzu, aku berlindung. Ya. Jadi a'udz adalah perlindungan. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma inni a'udzu bika." Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta perlindungan denganmu. Ya. Al-khubuthi wal-khaba'ith. Imsahu. Ahadukum yamsahana. Taib. Al-khubuthi. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa, perhatikan baik-baik. Bisa dengan, lihat mulut saya. Bisa dengan al-khubuthi. Ba'nya sukun. Al-khubuthi. Bisa dengan ba'nya dhammah. Al-khubuthi. Ya. Jadi dua-duanya boleh. Minal khubuthi atau minal khubuthi, dua-duanya bisa. Ya, dua-duanya bisa. Nah, apa itu jazakallahu khair? Perhatikan baik-baik. Al-khub. Dulu ya, para ikhwah, enggak ada titik, enggak ada harokat. Dulu begini. Ya, sekarang kita dipermudah belajar bahasa Arab. Titik, kemudian titik tiga. Nah. A'udzubika minal khub. Bisa sukun. Fi. Bisa dengan dom. Dommah. Minal khub fi atau khub fi. Dua-duanya boleh. Karena dua-duanya diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ini menunjukkan ketelitian ulama hadis. Ini menunjukkan ketelitian ulama hadis. Kemudian, ahibati hafizakumullah, maknanya adalah dzukranu syayatin. Syaitan berkelamin laki-laki. Ya. Khubs, syaitan berkelamin laki-laki. Wal khaba'is, al khaba'is, setan perempuan. Ya, ini khaba'is, setan perempuan. Setan laki-laki. Setan perempuan. Oh, Ustaz, berarti jin itu ada Nahsan hada. Assalamualaikum. كيف حالك؟ نعسى؟ توضأ يا شيخ. توضأ. طيب. Jangan-jangan ada khubs dan khaba'ith. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya jin itu juga mempunyai gender. Ada feminin, ada maskulin. Ada male, ada female. Ya, ada laki-laki, ada perempuan. Ini menunjukkan, catat itu faedah dari saya. Ya, ini menunjukkan bahwa jin itu juga seperti manusia. Ada yang berjenis kelamin perempuan dan ada yang berjenis kelamin laki-laki. Ya. Ini juga menunjukkan bahwasanya antar sesama jin bisa menikah sebagaimana manusia bisa menikah. Antara jin laki-laki dengan jin perempuan bisa menikah. Nah, timbul pertanyaan, bisakah manusia menikah dengan jin? Maka jawabannya mungkin. Mungkin. Ya, mungkin bisa. Tetapi tentunya tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Ya, karena kita berhubungan dengan jin hanya untuk mendakwahinya saja. Ini kalau antum lihat di televisi ada ruqyah-ruqyah, ya, itu peruqyahnya mengajak ngobrol. Misalkan dimasukin dulu ke dalam tubuhnya, kemudian diajak ngobrol. Umurnya sudah berapa jin? Makannya apa? Tinggal di mana? Nama aslinya siapa? Ini enggak boleh. Ruqyah sambil ngobrol enggak boleh. Yang benar, ruqyah itu kita membacakan ayat. Membacakan ayat Al-Quran, doa-doa, agar dia bertobat kepada Allah, keluar dari orang yang dia ganggu tersebut. Begitu cara ruqyah. Jadi apa yang antum lihat di televisi, terkadang itu keliru. Ya, tidak benar. Cara ruqyah itu Rasulullah SAW membacakan Al-Fatihah. Kata beliau, "Wa ma adraka annaha ruqyah." Apakah kalian tidak mengetahui bahwa Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Maka cukup membacakan, tidak perlu ngobrol. Ya, umurmu sudah berapa? Tinggal di mana? Kawin berapa? Anak berapa? Enggak boleh. Paham ya? Nah, faedah dari hadis ini menunjukkan bahwasanya dianjurkan, catat. Faedah dari hadis ini menunjukkan bahwasanya dianjurkan membaca doa saat memasuki WC. Membaca doa saat memasuki WC. Kemudian hadis ini tidak dianjurkan untuk dibaca kecuali saat memasuki WC. Tidak boleh baca, misalkan baca doa masuk kamar, baca doanya ini. Enggak boleh. Ya, karena ini khusus doa masuk WC. Tidak boleh baca doa masuk kamar, masuk rumah baca ini. Ustaz, di rumah saya kan banyak jin. Enggak boleh. Paham ini, Pak Ikhwah? Baik. Kemudian juga membaca doanya ini saat mau buang air besar. Contoh misalkan ada buang air besar kan duduk jongkok atau sambil duduk. Nah, ketika mau sudah kan berdiri, mau duduk maka baca doa ini. Bukan ketika masuk ke dalam WC kalau kita jalan sekarang. Kenapa demikian? Karena para ikhwah, dulu kan seperti yang saya bilang, WC-nya tidak ada. Yang ada tempat kosong. Kalau seandainya kata-kata masuk, itu kan harus ada pintu. Ya, paham enggak maksud saya? Saya ulangi. Dulu tidak ada WC seperti ini. Maka ketika Rasulullah SAW di sini bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida Aidza dakhala ahadumul khala'a. Jika salah seorang dari kalian masuk ke dalam WC, sedangkan tempat masuknya enggak ada, maka yang dimaksud adalah masuk di sini ketika seseorang mau duduk mengeluarkan hajatnya. Bacalah saat itu. Lalu Ustaz, kalau kita WC sekarang ini gimana? Kapan kita bacanya? Maka boleh ketika Anda memasuki pintunya, atau boleh ketika pas mau duduk. Jadi ketika masuk ke pintunya enggak usah baca doa ini. Boleh. Kapan baca doanya? Ketika mau pas duduk buang hajat. Paham, Tom? Nah. Ini ahibati hafizakumullahu taala. Baik. Al-an naqra al-hadithu rabi'ashar. Naam, man yurid an yaqra? Iqra. بصوت مرتفع. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الروائط فلا تستقبلوا القبلة بروائط ولا بول ولا تستقبلوها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحل قدمية نحو القعدة ونحرمه عنها ونستغفر الله عز وجل. طيب اقرأ الترجمة. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه ذكر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبدأ: jika kalian mendatangi tempat buang air, maka janganlah buang hajat terkencing dengan menghadap kiblat, dan jangan pulang belakangnya, akan tetapi menghadaplah ke arah timur atau ke barat. Abu Ayyub mengatakan, kami tiba di Syam, namun kami dapati WC di sana dibangun menghadap ke arah Ka'bah. Oleh karena itu, kami bergeser dari arah kiblat dan memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Jazakallahu khairan. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Kita tadi sudah baca tentang adab pertama dari masuk ke dalam WC, yaitu membaca apa? Doa. Membaca doa. Doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'. Sekarang adab yang kedua, yaitu hadis ini. Qabla an ashraha lakum هذا الحديث نود أن نقرأ سويا اقرأوا بعدي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقدمنا الشام فوجدنا مراحض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل مرة أخرى. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب رضي الله عنه فقدمنا الشام فوجدنا مراحضا قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. طيب. Sekarang kita bahas dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata. Abu Ayyub, ahibati hafizakumullah taala, namanya adalah Khalid bin Zaid bin Kulayb Al-Ansari. Khalid bin Zaid bin Kulayb Al-Ansari. Khalid bin Zaid bin Kulayb Al-Ansari. Beliau sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, wafat pada tahun 52 Hijriah. Dan Abu Ayyub Al-Ansari inilah yang rumahnya dijadikan tempat tinggal pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam menginap saat beliau pindah ke kota Madinah. Ini dia, Abu Ayyub Al-Ansari, ya, yang pertama kali beliau jadikan tempat singgah sebuah rumah, yaitu rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dan ceritanya waktu itu Rasul sallallahu alaihi wasallam tidur di bawah, Abu Ayyub Al-Ansari tidur di atas. Beliau enggak bisa tidur. Kenapa? Karena memikirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah. Nah, ini ada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum kepada Pak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Ayyub Al-Ansari terkenal dengan Abu Ayyub. Terkenal dengan kunyahnya. Adapun namanya Khalid bin Zaid tidak terkenal. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam seorang muslim semestinya mempunyai kunyah. Ya. Saya kunyah saya Abu Abdullah karena anak saya Abdullah yang pertama. Nah, antum silakan kunyahnya apa? Ustaz, saya kan belum punya anak. Tidak mengapa. Meskipun belum punya anak, dianjurkan untuk mempunyai kunyah. Aisyah radhiyallahu anha tidak punya anak. Beliau istri Nabi tidak punya anak, tapi kunyah beliau Ummu Abdillah. Kunyah itu apa, Ustaz? Kunyah itu adalah semua yang diawali dengan Abu atau Ummu. Semua yang diawali dengan Abu atau Ummu. Ya. Ayo, Abu atau Ummu. Ya, ini kunyah. Kemudian kunyah bisa dari nama anak, Abu Abdullah, Abdillah misalkan, karena anak saya Abdullah. Abu Maryam karena anaknya Maryam. Ya. Kalau perempuan Ummu, kalau laki-laki Abu. Ya. Baik, bisa juga dengan nama binatang. Seperti misalkan kucing Abu Hurairah. Hir, Hurairah itu adalah bentuk kecil daripada Hir. Hir itu adalah kucing. Karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau sering mengurus kucing di Masjid Nabawi. Ya, Abu Hurairah. Boleh juga dengan benda-benda mati. Seperti Ali bin Abi Thalib, Abu Turab. Bapaknya pasir, Turab pasir. Abu Turab. Ceritanya kenapa? Karena waktu itu beliau tidur di Masjid Nabawi. Dulu kan Masjid Nabawi tidak ada keramik seperti ini. Lantainya adalah tanah. Tidur, kemudian membekas pasir seluruhnya pada tubuh beliau. Maka kata Rasulullah SAW kepada menantunya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menantu Rasulullah SAW. Qum ya Aba Turab. Bangun engkau, wahai bapaknya pasir. Bangun engkau, wahai bapaknya pasir. Nah, sekarang ya silahkan pilih masing-masing. Ya. Kunyahnya masing-masing. Saya ingin nanya, sudah punya kunyah semua belum? Ah, sudah? Taib. Anta masmuka? Faris. Faris. Faris atau Faris? Faris. Faris apa artinya? Panglima penunggang kuda. Ma kunyatuka ya Faris? Abu Dujana. Abu Dujana sahabi, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kana fi ghazwati Uhud. Ya, beliau seorang pahlawan gagah berani di peperangan Uhud. Naam. Wa anta masmuka? Arkan. Taib. Nasitu ana. Arkan. Ma kunyatuk? Ma indaka? Taib. Man indahu kunya aidan? Nah, ana ma'asal, ma'asal Habib. Nah. Rian, ma kunyatuka? Abu Usman. Abu Usman. Habib, ma kunyatuka? Hah? Abu? Abu? Abu Zawja. Abul Jauza, Masya Allah. Abul Jauza. Itu hadha alimin ulama al-Islam. Abul Jauza. Taib, hunaka ismu as-sahabi Dhamdham. Abu Dhamdham. Ya, Abu Dhamdham. Ini, ahibati hafizakumullah ta'ala. Lazim an tabhathu lakum kunyatan. Jadi ciri apa, pilih masing-masing kunyah sesuai dengan keinginan masing-masing. Naam. Abu Ayyub Al-Ansari, Al-Ansari adalah nisbat. Al-Ansari adalah nisbat. Nisbat kepada kaum Ansar. Dan kaum Ansar adalah penduduk kota Madinah. Penduduk kota Madinah. Yang menerima dan menyediakan kaum muhajirin tempat di kota Madinah. Kaum Ansar adalah penduduk kota Madinah yang menyediakan tempat kaum muhajirin di kota Madinah. Kenapa kaum Ansar disebut kaum Ansar? Kenapa penduduk kota Madinah disebut sebagai kaum Ansar? Karena penduduk kota Madinah lah yang menolong kaum muhajirin yang berpindah dari Mekah ke kota Madinah. Maka akhirnya nama mereka disebut sebagai Ansar. Ya, makanya setiap penduduk kota Madinah yang menolong kaum muhajirin disebut dengan kaum Ansar. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran itu, surah At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Generasi pertama dari kaum muslimin, dari kaum muhajirin dan ansar. Ya. Jadi kalau seandainya ada disebutkan al-ansari, berarti itu beliau adalah asli penduduk kota Madinah. Asli penduduk kota Madinah. Penduduk kota Madinah dibagi menjadi dua aslinya. Ada kaum Aus, ada kaum Khazraj. Ya, kaum Ansar itu dibagi menjadi dua. Kaum Aus dan kaum Khazraj. Pakai Z. Pakai Zai. Khazraj. Kemudian pakai Jim. Khazraj. Aus dan Khazraj. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika, idha. Idha tadi apa? Untuk apa? Mau melakukan. Jika kalian mendatangi ghaid, al-ghaid al-mawdi' al-mutma'in minal ard. Al-ghaid artinya adalah tempat yang tenang di bumi. Maksudnya tidak ada banyak orang lewat, seliweran. Itu namanya ghaid. Ghaid sebenarnya adalah kotoran. Nah, tempat yang dibuang kotoran di situ akhirnya terkenal dengan ghaid. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian mendatangi ghaid, yaitu WC-WC kalau di zaman sekarang, tempat-tempat buang hajat, fala tastaqbilul qiblah. Jangan kalah kalian. La di situ lamun nahi. Ya. La tastaqbilu. Tastaqbilu. La di sini lamun nahi. Lam apa? Nahi apa? Larangan. Janganlah, ya. Janganlah kalian menghadap kiblat kalau lagi buang air besar. Ya enggak boleh hadap kiblat. Makanya WC kita di bawah, hadap kiblat enggak? Tidak. Biasanya yang paling tahu ini tukang bangunan. Dia sudah ada kaedah di dalam otaknya bahwa WC-nya jangan menghadap kiblat. Wala tastaqbila fala tastaqbiluha wala tastadbiruha. Jangan menghadap kiblat. Kiblat artinya adalah Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. kiblat maksudnya adalah Ka'bah Musyarrafah ataupun Masjidil Haram. Wala tastadbiruha, dan jangan juga membelakanginya. Jadi misalkan ini menghadap, membelakangi juga enggak boleh. Walakin syarriqu aw gharribu. Akan tetapi ke timurlah atau ke baratlah. Sekarang kita ambil contoh. Timur mana? Di sini. Sana toh? Sini timur sana. Sini barat. Baik. Lihat ya. Timur. Barat. Sini. Utara. Hah? Sini selatan. Selatan atau utara? Utara. Selatan. Taib. Timur, barat. Utara, selatan. Nabi Muhammad SAW bersabda apa? Janganlah kalian menghadap kiblat. Kiblat kita di sini. Atau membelakanginya. Membelakanginya di sini. Tetapi ke timurlah atau ke baratlah. Berarti kalau ini dilakukan di Indonesia, kalau ke timur berarti kita menghadap kiblat. Paham enggak hadisnya? Kalau ke barat kita menghadap, kalau ke timur kita membelakangi kiblat, kalau ke barat kita menghadap kiblat. Berarti hadis ini hanya berlaku di mana? Di kota Madinah. Karena kota Madinah kiblatnya menghadap utara. Ya, kiblatnya menghadap apa? Utara. Kemudian kata Rasul, maka ke timurlah dan ke baratlah. Paham ya? Jadi hadis ini yang paling utamanya adalah kita kerjakan jangan menghadap kiblat atau membelakanginya. Adapun kata-kata menghadap timurlah dan menghadap baratlah itu hanya bisa digunakan di mana? Di kota Madinah. Catat itu. Apa yang antum catat? Catatnya adalah bahwa hadis ini menunjukkan bahwasanya diharamkan untuk buang air besar menghadap kiblat atau membelakanginya. Itu dulu dicatat. Hadis ini menunjukkan bahwa diharamkan menghadap diharamkan buang air besar menghadap kiblat atau membelakanginya. Itu satu dulu. Kemudian, hadis ini tidak bisa diamalkan kecuali di kota Madinah untuk menghadap ke barat dan ke timur. Hadis ini tidak bisa diamalkan kecuali di kota Madinah, yaitu saat buang air besar, buang air kecil, kita tidak boleh menghadap kiblat, tetapi ke barat dan ke timur. Ke barat ke timur hanya ada pada kota Madinah. Karena kalau seandainya kita gunakan itu di Indonesia, maka kalau ke barat kita menghadap kiblat, kalau ke timur kita membelakangi kiblat, dan itu terlarang. Nah, silahkan atur sendiri kata-katanya. Ya, silahkan atur sendiri kata-katanya. Jadi pelajaran pertama, hadis ini menunjukkan bahwa diharamkan saat buang air besar menghadap kiblat atau membelakanginya. Adapun menghadap ke timur dan menghadap ke barat hanya bisa dilakukan di kota Madinah. Wallahu a'lam. Kemudian, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, jangan lupa ya, menghadap buang air besar atau membuang hajat menghadap kiblat, menghadap kiblat atau membelakangi kiblat itu hukumnya apa? Haram. Bukan makruh, haram. Ya. Ustaz, ada pertanyaan. Bukankah ghaid zaman dahulu tidak ada WC? Tetapi tempat apa? Tempat kos. Oh, itu nanti saya jelaskan. Nanti hadis yang ke-15. Ya, biar antum nyambung penjelasannya. Nah, kita lanjutkan. Abu Ayyub berkata radhiyallahu anhu, lalu kami datang ke negeri Syam. Syam itu di mana? Syam ya, di Syam. Sekarang apa? Syam itu? Syam adalah kumpulan dari beberapa negara sekarang. Palestina, Yordania, Suria, Lebanon. Hah? Iran tidak masuk Syam. Iran masuk Persia. Ya, Syam itu adalah Palestina, Suria, Lebanon, Yordania, itu Syam. Ya, itu negeri Syam. Maka kami pun datang ke negeri Syam. Maka kami dapati marahil. Marahil adalah WC-WC. Tempat buang hajat. Telah dibangun menghadap Ka'bah. Menghadap Ka'bah. Maka kami berpaling darinya dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami berpaling darinya dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya buang air besar tidak diperbolehkan untuk menghadap atau membelakangi Ka'bah. Tetapi ke kananlah atau ke kirilah dari arah Ka'bah. Paham ya para ikhwah? Wallahu a'lam. Nah, hadis yang ke-15. Taib, man yurid an yaqra. Iqra man? Naam, iqra. Iqra bi sautin murtafi'. Raqaitu. Iqra at-tarjamah. Abdullah bin Umar bin Khattab berkata, suatu hari aku naik di atas Umar Hafsah. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam buang hajat menghadap Syam dan mendatangi Ka'bah. Baik, jazakallahu khairan. Poin pertama yaitu biografi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Siapakah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu? Beliau termasuk sigharus sahabah. Apa artinya sigharus sahabah? Sahabat masih muda di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sahabat masih muda di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu lahirnya tahun ke-10 sebelum hijrahnya Nabi. Berarti Nabi wafat, umur beliau berapa? Kan ini hijrah. Tahun 10 tahun sebelum hijrah, beliau lahir. Kemudian Nabi Muhammad SAW kan setelah hijrah, masih hidup 10 tahun. Berarti Abdullah bin Umar ketika Nabi Muhammad SAW wafat, itu umurnya berapa? 20 tahun. Masih muda. Dan Abdullah bin Umar termasuk sahabat kecil, muda, yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nah ini juga pelajaran bagi kita. Gunakan hafalanmu masa-masa muda. Ya, ambil pesan saya ini. Banyak-banyak menghafal di masa muda. Banyak-banyak menghafal di masa muda. Jangan sampai banyak-banyak menghayal di masa muda. Menghafal. Coba, saya ingin bertanya sekarang. Man, Abul Jauza. Kaifa tariqatu hifzika? Bagaimana Abul Jauza menghafal? Pakai bahasa Indonesia aja. Apakah baca sekali kemudian langsung tutup? Ataukah baca berulang kali? Nah. Akhar? Ada cara lain selain cara Abul Jauza? Beliau bacanya 3 kali lalu ditutup. Nanti baca lagi, lalu tutup lagi. Nah, ada yang lain? Antum ya Fuad. Mas, ma kunyatuk ya Fuad? Abu Asad, Masya Allah. Bapaknya harimau. Abu Asad. Naam. Kaifa tariqatu hifzik? Bagaimana kalau mau menghafal, bagaimana? Baca 2 kali per ayat. Maka perhatikan baik-baik. Saya ingin ngasih cara mudah menghafal. Baik itu doa Al-Quran, hadis, maka caranya adalah baca sampai lisan dan mata kita terbiasa membaca. Jangan pernah ada niatan menghafal dahulu sebelum lisan kita lancar membacanya dan mata kita sudah merekamnya sebanyak-banyaknya. Meskipun berpuluh-puluh kali, baca saja. Jangan pernah ada niatan menghafal dulu. Kalau seandainya biasanya baca dua kali, lalu langsung ditutup mushafnya, baca tiga kali, itu cepat hafalnya, cepat hilangnya. Baca dengan sebaik-baiknya. Baca puluhan kali, satu ayat baca puluhan kali. Dengan bacaan yang baik dan benar. Baik itu Al-Quran, atau hadis atau doa. Maka niscaya hafalannya kuat. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Umar ini salah seorang sahabat yang bernama Abdullah, dari empat sahabat yang bernama Abdullah yang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih muda dan banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku naik pada suatu hari ke atas rumah Hafsah. Hafsah siapa? Hafsah adalah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hafsah adalah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hafsah binti siapa namanya? Binti Umar. Berarti Abdullah bin Umar apanya Hafsah binti Umar? Adik. Ya. Berarti Abdullah bin Umar statusnya di sini terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Adik ipar. Paham ya? Nanti ada orang bertanya, "Ustaz, kok bisa Abdullah bin Umar naik ke rumahnya Hafsah? Siapa itu Hafsah? Apakah enggak terlarang?" Paham enggak maksud saya? Paham ya? Kan naik ke atas rumah. Sedangkan di dalam ada perempuan. Maka Hafsah adalah adik kakaknya Abdullah bin Umar. Jadi di sini Abdullah bin Umar adalah adik iparnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya boleh masuk ke dalam rumah Hafsah, bahkan naik ke atas rumah. Kemudian kita lanjutkan. Aku pernah naik pada suatu hari ke atas rumah Hafsah. Untuk apa? Gak tahu untuk apa. Allahu a'lam. Bodo amat. Yang penting dia naik gitu aja. Mau manjat layang-layang atau apa gak tahu. Pokoknya dia naik. Karena hadisnya begitu. Faraaitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqdhi hajatahu mustaqbil asy-syam. Lalu aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuang hajat menghadap Syam. Ya. Mustadbiral Ka'bah. Perhatikan ini kiblat. Kata Abdullah bin Umar, aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau buang hajat ke Syam. Syam itu benar-benar 180 derajat kebalikan dari kiblat. Itu Syam. Ya. Jadi kalau ini kiblat kita ke sana, Syam di sana. Nah, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap Syam, berarti membelakangi kiblat. Padahal tadi di hadis yang pertama tidak boleh menghadap dan tidak boleh. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membelakangi? Paham permasalahannya? Hah? Paham dong? Apa pahamnya? Apa? Angkat tangan. Alladzi yujib yarfa' yadahu. Hah? Pahamnya apa? Rasulullah sedang buang air menghadap ke Syam dan membelakangi kiblat. Taib. Lalu? Aisyil muskilah. Apa problemnya? Sedangkan hadis yang tadi melarang. Hadis yang tadi melarang apanya? Untuk menghadap kiblat ataupun membelakanginya. Menghadap kiblat ataupun membelakanginya. Nih sekarang yang terjadi ya Rasulullah SAW apa? Membelakangi. Bagaimana menjawabnya? Fahim tuh masalahnya? Ya. Di hadis yang pertama kan Rasulullah SAW, fala tastaqbilul qiblah wala tastasbiruha. Kalian tidak boleh menghadap kiblat, tidak boleh juga membelakanginya. Lah, sekarang terjadi Rasulullah SAW menghadap kiblat, menghadap Syam, otomatis membelakangi kiblat. Maka bagaimana menjawabnya? Bagaimana menggabungkannya? Maka jawabannya adalah bahwa hukumnya tetap tidak boleh menghadap kiblat, tidak boleh membelakanginya. Tetapi apabila di dalam tempat yang tertutup, maka tidak berlaku hadis tersebut. Berlakunya hanya pada padang yang luas, yang tidak tertutup. Kalau WC sekarang ini, maka tidak berlaku. Paham? WC yang terada. Kan Rasulullah SAW di rumahnya siapa tadi? Hafsah radhiyallahu anha warza. Itu berarti ada tempat khusus. Tidak di padang pasir, di ruangan yang tidak ada tempat. Yang dilarang menghadap kiblat atau membelakanginya adalah ketika tidak ada penutup. Ya. Adapun kalau ada penutup, maka jawabannya boleh menghadap kiblat atau membelakanginya, tetapi tetap lebih baik tidak menghadap kiblat atau tidak membelakanginya, meskipun di tempat yang tertutup. Seperti WC-WC kita ini. Meskipun tetap tertutup, maka usahakan ke kanan atau ke kiri dari kiblat. Paham itu? Baik, silahkan tulis. Tulis dulu begini, masalah. Hadis ke-15 menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membelakangi kiblat padahal dilarang. Nah, jawabannya. Nah, begitu cara menulisnya. Hadis ke-15 menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membelakangi kiblat padahal terlarang di hadis yang ke-14. Ya, catat. Hadis ke-15, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membelakangi kiblat. Ya. Hadis ke-15, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membelakangi kiblat. Padahal di hadis yang ke-14 terlarang membelakangi kiblat. Nah. Jawabannya bagaimana? Jawabannya boleh kalau seandainya di dalam ruangan. Boleh kalau seandainya di dalam ruangan. Tetapi tetap lebih baik tidak menghadap atau membelakanginya sama sekali. Nah, begitu jawabannya. Ya. Tetapi tetap lebih baik tidak menghadap atau membelakanginya sama sekali. Setelah ini saya akan menyuruh apa yang ditulis untuk dibaca. Maka harus yang terakhir terutama. Saya ingin tahu apa yang antum tulis. Paham tidak? Kalau mahasiswa nanti tidak ada dikte, ya, menulis sesuai dengan pemahaman, maka belajar dari sekarang. Sekali lagi saya katakan, hadis ke-15 menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW membelakangi kiblat. Padahal hadis yang ke-14 terlarang. Maka cara menjawabnya adalah bahwa apabila di dalam ruangan, maka tidak mengapa menghadap atau membelakangi kiblat. Apabila di dalam ruangan tertutup, maka tidak mengapa membelakangi kiblat. Taib, tetap lebih baik apa? Tidak sama sekali menghadap atau membelakangi kiblat. Nah, man khallasa minal kitabah. Siapa yang sudah selesai menulis faedah tadi yang terakhir ini? Nah, hatta yaqra ma indah. Entah itu ya, ya Abu Asad. Baik, iqra ma indak. Iya, yang terakhir, masalah terakhir. Iqra ma katabta. Nah, masya Allah. Man yurid an yaqra ma katab? Siapa yang ingin membaca apa yang telah dia tulis? Naam, sahibul wara. Anta ya Irfan, Muhammad Irfan. Ha? Sahih? Ismuka Muhammad Irfan? Naufal. Limadha tastakhdim hadha Muhammad Irfan? Hadha tadlis. Ini namanya penipuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghasya falaysa minna." Siapa yang menipu bukan dari kami. Taib. Huwa yasta'ir min sahibihi. Dia minjam dari temannya. Naam, iqra ma katabta. Akan tetapi tetap lebih baik. Sama sekali. Baik. Ya, lebih baik ke kanan atau ke kiri dari arah kiblat atau dari arah belakang kiblat. Fahimtum jami'an? Baik. Hadza ma nastati an nadrus fi hadzal yaum wa man yurid an yas'al. Siapa yang ingin bertanya? Nah, idza ma indakum su'al naktafi bihadzal qadar. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.